西，越来越幸福。东阿里玛， cinta-cintana kuri hari di kia-kia ma kering nang tu ngalang layu sama yang abalas kanya. cinta nakuri hari di kia kia ma geringang tu galang layu tu mari mama tu mari mang karena takdir dia widi meran kuring dikanjen lain jonggola. Look good. Dan rasa yang digenang tresna. cintaku suka jadinya sama-sama. Kau rinduku kangen jadinya satu sama. Kalau sudah begini sayang, berpisah ku tak kuat. Jangankan satu minggu sayang, sehari ku rindu barat. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang gak mau bilang apa. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang gak mau bilang apa. Kau cintaku suka. Jangan. apakan duka di kemana salira ayana ayana di mana api nangi ke salira salira ayana ayana di mana ku tersangka itu lelah yang nak Oke. Untuk yang para pencinta dua lelaki, saya kasih dua lelaki. Tiga. Gorila lagi pada muka hayang diboga dirina kembang jadi impian suami mepangis hati duh dirimi cinta bisa rumah diboga cinta pada mika yang termati hatinan kira bakal kesana nikmati kemangka terasa boga cinta kami kahayang hormati hatina iraha bakal sana rek mati kemangka tresna Jadi ingat kamantan, jadi ingat kamantan, aduh ingat kamantan. Kali ini ada lagu Entah. Irung alus, bibir alus, ditempati harap tegi germane mulut, gan hanca kehabisan kelakuan jika setan ku tak ganti jalu sesirik na unggal minggu nah aku nao nugelis lo banu bangot nah aku nao nubangor lo banu berem-berem jawir hayam balon coklat kopi susu. Ooh. sapangsi alam dunia munggu kersani anjeuna. Dur sagana mahnuna karabaturang sadaya tayanu jadi kajabang. Eta kagungan anjeuna. Anjeuna mangati nu anjeuna susah senang lara bagja gumantung kana kodratna. Kitu deui jodoh urang opan kahayang mamanjang buktina geuning papakang najan kabengket duri. Ya Allah, mungkin abdi singkian dina nampi ia kodrat panginten ia tos kurangan duringat kedapa pegangan abdi pasrah hamon. Pasang amor. kena janji suci rek manjalang ke ngabadi rasa naka asih mewareku dar pasini borong diri pasrah rek sumaran kasalira tersangka anjen geni suaya. Cinta Isa, Anjelista, tak yapisan angkang katukang. Oh,